Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'd. Pertanyaan ini dari saudara kita Abdul Jabbar Nurullah, demikian tertulis dalam pertanyaannya, mengandung dua sisi pertanyaan. Yang pertama, hukum menjawab atau memberi salam pada orang yang tidak pernah sholat wajib, maksudnya sholat lima waktu. Yang kedua, apakah orang yang meninggalkan sholat wajib dihukumi selayaknya orang kafir? Untuk menjawab pertanyaan ini, yang pertama, bahwa seorang yang meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, ada dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah dia meninggalkan sholat wajib lima waktu karena berkeyakinan bahwa sholat lima waktu tidak wajib dilakukan oleh seorang muslim. Maka sekali lagi, dia meninggalkan sholat lima waktu dengan sengaja karena keyakinan atau prinsipnya bahwa sholat lima waktu, sholat wajib lima waktu, bukanlah suatu kewajiban. Dengan kata lain, tidak wajib untuk dilakukan. Kondisi pertama ini sepakat para ulama Islam yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa dia telah jatuh dalam kekafiran. Dia telah jatuh dalam kekafiran. Namun bersama itu, ketika kita mendapati seseorang yang seperti ini, tidak boleh serta-merta memvonis kafir. Bisa saja karena dia tidak tahu, karena dia jahil. Seorang tinggal misalkan di negeri kafir yang lama, atau seorang yang baru masuk Islam, tetapi dia tidak tahu bahwa sholat fardu, ya, lima waktu adalah wajib. Dia hanya mengetahuinya sebagai salah satu amalan dalam Islam. Kondisi yang seperti ini wajib untuk dijelaskan. Sabar kita untuk menyampaikan hujjah bahwa sholat lima waktu adalah wajib untuk dilakukan oleh setiap pribadi muslim. Nah, jadi harus ada upaya penasehatan, upaya penegakan hujjah. Yang kedua, kalau seorang meninggalkan sholat lima waktu dengan sengaja dikarenakan malas atau bermudah-mudahan, tapi dia tetap meyakini bahwa sholat lima waktu adalah wajib, merupakan rukun Islam yang kedua, maka kondisi ini berbeda pendapat ulama Islam. Pendapat pertama mengatakan bahwa dia telah kafir. Barang siapa yang meninggalkan sholat lima waktu dengan sengaja disebabkan bermalas-malasan untuk mengerjakannya, bermudah-mudahan dan meremehkan, ya, tetapi dia tetap berkeyakinan bahwa sholat lima waktu adalah wajib, maka pendapat pertama mengatakan kafir. Pendapat pertama ini didukung dengan beberapa dalil Al-Quran dan Sunnah. Di antara dalil Al-Sunnah adalah baina al-muslim wal-kufri wal-syirk as-salah faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara seorang muslim dengan kekufuran dan kesyirikan adalah ibadah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Ini adalah salah satu dalil dalam permasalahan ini. Pendapat kedua adalah pendapat yang mengatakan dia tidak sampai pada tingkat kekafiran, tetapi dia telah melakukan sebuah dosa yang sangat besar, namun tetap dalam bingkai keislaman. Pendapat kedua ini pun juga ada dalil-dalilnya yang disebutkan oleh para ulama, namun secara ringkas saya secara pribadi lebih meyakini pendapat kedua, bahwa seorang yang meninggalkan sholat lima waktu dengan sengaja karena bermalas-malasan, bermudah-mudahan, tetapi dia tetap meyakini sholat lima waktu adalah wajib atas setiap muslim untuk melakukannya, maka dia tetap divonis sebagai seorang muslim, namun dia telah melakukan sebuah dosa yang sangat-sangat besar dan membahayakan atau mengancam keimanannya. Wallahu ta'ala alam bisawab.